الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitabi wa Sunnah, dan kita masih menjelaskan bab yang ke-8 dari Kitabul Muamalat yang menjelaskan tentang hukum seputar al-kafalah wal-dhaman. Telah kita jelaskan makna al-kafalah, bahwa inti dari al-kafalah adalah memberi jaminan untuk menghadirkan seseorang yang bermasalah untuk dibawa ke majelis hukum kapan saja dikehendaki. Yani menghadirkan pelakunya, menghadirkan seseorang yang disebut sebagai terdakwa. Dan ini yang membedakan antara hukum al-kafalah dengan al-dhaman. Adapun al-dhaman adalah memberi jaminan yang kaitannya dengan tanggung jawab seseorang, baik yang kaitannya dengan harta atau yang lainnya. Dan telah kita sebutkan rukun-rukun dari al-kafalah. Ada 5 rukun yang telah kita sebutkan. Kemudian kita melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Berkata al-muallifu rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu tsalitsah, al-mas'alah yang ketiga, fi ba'dhi ahkamil kafalah, beberapa hukum seputar permasalahan al-kafalah. Yang pertama, tashihhu al-kafalatu bi badani kulli insanin alaihi haqqun maliyyun. Sah al-kafalah, al-kafalah itu atau jaminan itu sah untuk badan setiap orang yang memiliki hak yang kaitannya dengan harta, yang memiliki hak yang kaitannya dengan harta. Dan ini adalah hal yang sahih dalam hal ini, bahwa siapa saja berhak untuk dan diperbolehkan untuk diberi jaminan apabila ada seorang yang bermasalah, ada seorang yang bermasalah yang dia akan diangkat ke pengadilan atau ke majelis hukum. Lalu kemudian dia meminta uzur untuk tidak pada hari ini, mungkin besok atau lusa, karena dia ingin bertemu dengan keluarganya atau karena ada urusan yang lain. Lalu ada seseorang yang memberi jaminan kepadanya. Dia mengatakan, saya menjamin tentang orang ini, bahwa dia tidak akan kemana-mana, dia tidak akan pergi meninggalkan tanggung jawabnya untuk dihadapkan ke pengadilan. Saya yang menjadi kafil, menjadi tanggung jawab, penanggung jawabnya. Maksudnya, kapan dia dibutuhkan dan diminta untuk dihadirkan dalam pengadilan, maka dia bisa mendatangkannya kapan saja. Dia bisa mendatangkannya kapan saja. Maka ini diperbolehkan kepada siapa saja. diperbolehkan kepada siapa saja untuk menghadirkan badannya, tubuhnya di majelis atau di pengadilan hukum. Yang kedua, la tashihul kafalatu bi badani man 'alaihi haddun. Tidak sah pemberian jaminan terhadap badan seseorang yang dia terkena hukum had. Dia terkena hukum had. Ini tidak diperbolehkan menurut pendapat jumhur ulama. Misalnya seseorang dia mencuri, dan pencuri ini ditangkap oleh pihak penguasa, di mana dia akan ditegakkan kepadanya hukum had, yaitu hukum potong tangan terhadapnya karena dia mencuri dalam jumlah yang besar, mencapai nisab untuk dipotong tangannya. Lalu kemudian dia mengatakan, beri saya tempo, beri saya kesempatan, saya ingin bertemu keluarga atau ada urusan tertentu. Ya, saya akan mendatangkan seorang yang akan menjamin saya. Saya akan mendatangkan seorang yang akan menjamin. Lalu didatangkanlah orang tersebut. Orang itu mengatakan, saya yang memberi jaminan. Saya yang memberi jaminan tentang orang ini yang akan ditegakkan hukum had. Kata para ulama, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memberi jaminan kepadanya, menjadi kafil. Disebabkan karena ketika dia tidak mampu menghadirkan orang tersebut, maka tidak bisa tergantikan. Karena ini kaitannya dengan hukum had. Ya, dalam hukum had tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan tidak boleh digantikan atas nama orang lain, sehingga dia tidak boleh memberi jaminan dalam hal ini. Karena ketika si A yang mencuri kemudian B memberi jaminan, berarti kan ketika dia tidak mampu menghadirkan dan mendatangkan si A, si A nya lari misalnya pencurinya, ya tidak mungkin dia diganti untuk dipotong tangannya karena bukan dia as-sariq. Dia bukanlah seorang pencuri, sehingga tidak diperbolehkan untuk digantikan kedudukannya. Maka sesuatu yang tidak boleh digantikan kedudukannya disebabkan karena dia akan dihukum had misalnya, maka tidak boleh menjadi penjamin terhadap orang yang ditegakkan padanya hukum had tersebut. Dan dalam hal ini para ulama menyebutkan satu kaidah yang bersifat umum. Mereka mengatakan, kullu syakhsin la yumkinu al-istifa'u minhu law taghayyaba al-maghful fa innahu la yasihhu ay yaghful. Kullu syakhsin la yumkinu al-istifa' minhu law taghayyaba al-maghful fa innahu la yasihhu ay yaghful. Setiap orang yang tidak memungkinkan untuk digantikan kedudukannya, al-istifa, yakni ditegakkan hukum terhadapnya, ya, digantikan kedudukannya. Apabila yang diberi jaminan itu hilang atau pergi atau lari, maka tidak diperbolehkan baginya untuk memberi jaminan. Ya, la yasihhu ayyaghful atau la yasihhu ayyaghful, yakni tidak sah untuk dijadikan sebagai sesuatu yang dia dijamin dengannya karena dia yang ditegakkan hukum had, tidak tergantikan kedudukannya oleh orang lain, maka tidak diperbolehkan dalam hal ini diberi jaminan. Kemudian yang ketiga, la tashihhu al-kafalatu bi badani man 'alaihi qisas. Tidak sah jaminan terhadap badan orang yang ditegakkan padanya hukum qisas. Ini sama dengan poin sebelumnya. Sebagaimana tidak diperbolehkan digantikan kedudukannya untuk ditegakkan padanya hukum had seperti potong tangan, maka demikian pula qisas. Dia yang bersalah, dia yang membunuh orang lain misalnya, Maka tidak boleh orang beri jaminan. Ya, boleh orang lain. Orang lain memberi jaminan kepadanya. Yang kalau dia tidak ada, dia menggantikan kedudukannya. Tidak diperbolehkan. Maka ketika dia yang bersalah dan dia yang membunuh seseorang misalnya, sehingga ditegakkan padanya hukum qisas, maka dalam hal ini tidak diperbolehkan adanya jaminan dari orang lain, yang orang lain ini siap untuk menggantikan kedudukannya. Karena siapa yang melakukan kesalahan, siapa yang melakukan sesuatu yang dengannya dia ditegakkan padanya hukum qisas, maka dialah yang berhak untuk ditegakkan padanya hukum dan tidak tergantikan oleh yang lainnya. Kemudian yang keempat, yabra'u al-kafilu bimautil maghful al-muta'adziri ihbaruhu. Al-kafil, yaitu si penjamin, orang yang memberi jaminan, terbebas. Yani dia sudah lepas tanggung jawab. Kapan? Dengan kematian orang yang dijamin tersebut. Sehingga tidak mungkin untuk dihadirkan. Ya, apabila orang yang diberi jaminan itu telah meninggal, maka terbebas bagi al-kafil, orang yang memberi jaminan kepadanya untuk menghadirkan kapan saja dia inginkan, ketika yang dihadirkan ini mati. Yang akan dihadirkan ini mati. Maka sudah terbebas tanggung jawabnya, disebabkan karena kematian orang yang dihadirkan tersebut. Yang kelima, al-kafil al-gharim dhaminun idza matala al-asil walam yusaddid au aflasa. Al-kafil al-gharim, si penjamin, ya, orang yang memberi jaminan tersebut, al-gharim, al-gharim yakni dhamin, yang bertanggung jawab, maksudnya memberi jaminan. Dhaminun idza matala al-asil, maka dia bertanggung jawab apabila pihak yang diberi jaminan itu menunda-nunda waktu untuk melunasi hutangnya. Walam yusaddid, dan dia tidak melunasi hutangnya. Au aflasa, atau ketika yang dijamin ini bangkrut. Ketika yang dijamin ini bangkrut, maka dia bertanggung jawab. Al-kafil gharim, namanya dia memberi jaminan, maka dia bertanggung jawab. Ya, apakah sebagai kafil atau sebagai dhamin? Sebagai kafil untuk menghadirkan orangnya. Untuk menghadirkan orangnya, itu tanggung jawab dia. Kapan saja orang ini dibutuhkan untuk dihadapkan ke majelis, ke pengadilan hukum, maka dia yang menjadi kafil untuk dia mendatangkan kapan saja dikehendaki. Atau ketika orang yang dijamin ini menunda, ya, menunda-nunda waktu pelunasan hutangnya, misalnya. Dia menunda-nunda waktu, sementara dia menjamin dari sisi harta. Nah, ini masuk ke dalam bab, dalam permasalahan ad-dhaman. Masuk dalam permasalahan ad-dhaman, bahwa apabila seorang menjamin, bahwa apabila si fulan tidak melunasi hutangnya, maka saya yang akan melunasi hutangnya. Ini bab dhaman, ini permasalahan dhaman. Sehingga apabila orang tersebut menunda-nunda pembayaran hutangnya, maka dia yang bertanggung jawab. Atau misalnya orang yang dijamin itu bangkrut. Orang yang dijamin tersebut bangkrut, sehingga dia tidak mampu melunasi hutangnya, maka si penjamin, apabila dia berstatus sebagai dhamin, sebagai penjamin, juga dialah yang wajib untuk melunasi hutang orang tersebut. Ini tanggung jawab bagi seorang yang memberi jaminan kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, az-za'im dhamin, az-za'im gharim. Az-za'im yakni seorang yang kafil, seorang yang dhamin, yang bersedia untuk menjamin orang lain, maka dia gharim, yakni dia dhamin, dia bertanggung jawab apabila yang diberi jaminan tersebut tidak mampu menunaikan haknya. Yang keenam, al-kafil ghairul gharim al-huduri la yadhman. Al-kafil ghairul gharim, seorang penjamin ghairul gharim al-huduri la yadhman. لأن كفالته كفالة تعريف إحضار للمكفول أو للكفيل الغارم Kata beliau, al-kafil ghairul gharim. Seorang penjamin ghairul gharim, maksudnya al-kafil al-huduri. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa al-kafalah ada dua jenis. Al-kafalah al-huduriyah dan al-kafalah al-gharamiyah, al-kafalah al-gharimiyah. Al-kafalah al-huduriyah kewajibannya adalah menghadirkan orangnya. Ya, kewajiban dia adalah menghadirkan orang, badan. Badan seseorang untuk dihadapkan ke majelis hukum. Berbeda dengan ad-dhaman. Ad-dhaman, al-kafalah al-maliyah, kewajibannya adalah menutupi tanggung jawab yang kaitannya dengan masalah harta. Menutupi tanggung jawabnya yang kaitannya dengan masalah harta. Yani apabila orang tersebut tidak mampu melunasi hutangnya, maka dia yang memberi jaminan yang harus melunasi hutang orang tersebut. Nah, kata beliau, al-kafil ghairul gharim al-huduri. Yani al-kafil al-huduri. Kaitan dengan pembahasan al-kafalah. Seorang penjamin yang memberi jaminan untuk menghadirkan. Untuk menghadirkan seseorang. Untuk menghadirkan badan seseorang ke dalam majelis hukum atau ke dalam ruang pengadilan ketika dikehendaki untuk dihadirkan, kata beliau, la yadhman, maka dia tidak berhak untuk menanggung, memberi jaminan. Ya, jadi misalnya ada seorang punya hutang, hutangnya 1 miliar. Lalu kemudian dicari penjamin. Lalu orang ini siap untuk memberi jaminan. Tapi jaminannya dalam hal al-kafalah al-huduriyah. Dia memberi jaminan bukan terhadap hutangnya. Tapi jaminannya terhadap badan orang tersebut. Badan orang itu. Dia mengatakan, saya jamin. Kapan saja kalian membutuhkan orang ini untuk dihadapkan ke majelis hukum atau ke pengadilan, saya akan datangkan. Itu tanggung jawab dia. Jadi jaminan dalam hal menghadirkan tubuhnya, menghadirkan badannya. Bukan menjamin hutangnya. Bukan menjamin hutangnya. Ya. Sehingga ketika orang tersebut tidak mampu melunasi hutangnya, yang menjamin ini lah ya teman. Dia tidak bertanggung jawab untuk melunasi hutang orang tersebut. Ini yang beliau maksud. Al-kafil ghairul gharim al-huduri la yadhman. Jadi dia hanya menjamin dalam hal menghadirkan orang tersebut ke majelis pengadilan. Tapi dia tidak menjamin dalam hal melunasi hutang. Sebab kalau dia menjamin dalam hal melunasi hutang, ini masuk ke dalam permasalahan dhaman. Ya, menjamin hutang seseorang, menjamin apa yang menjadi tanggung jawab seseorang. Sedangkan al-kafil dia hanya menjamin dari sisi menghadirkan orangnya, bukan untuk melunasi hutangnya. Sehingga kata beliau, la ya teman. Sehingga ketika orang tidak mampu melunasi hutangnya, maka orang tersebut tidak ada jaminan untuk mengganti hutang orang itu. Li'anna kafalatahu kafalatu ta'rifin wa ihdar. Sebab jaminannya, ya, jaminannya dalam hal untuk ta'rif, ya, artinya mengetahui di mana kondisi orang tersebut, di mana posisi orang itu. Jaminannya adalah ihdar, menghadirkan lil maghful yang diberi jaminan tersebut. Ya, yang diberi jaminan tersebut. Maka dalam hal ini dia hanya berhak untuk menjamin dalam hal menghadirkan, bukan dalam hal melunasi hutang. Ya. Dia tidak mengatakan saya akan bertanggung jawab apabila dia tidak mampu melunasi hutangnya. Bukan itu yang dia katakan. Dia mengatakan saya menjamin orang ini tidak akan lari kemana-mana. Kapan saja kalian butuhkan, saya akan siap untuk menghadirkan. Ya, jadi jaminannya dalam hal menghadirkan tubuhnya, bukan untuk melunasi hutangnya. Aulil kafil al-gharim. Yang ketujuh, tashihul kafalatu bin nafsi wa hiya iltizamul kafil bi ihdaril maghful ila al maghful lah. Sah hukumnya al kafala bin nafsi. sah hukumnya menjamin yang kaitannya dengan jiwa, yakni badan seseorang. Inilah pembahasan al-kafalah. Ini yang dimaksud pembahasan al-kafalah, yaitu iltizam al-kafil, komitmennya si penjamin bi'ihdharil maghful, untuk menghadirkan orang yang dijamin, ilal maghfuli lahu, kepada yang dijaminkan kepadanya, yakni kepada orang yang diberi jaminan kepadanya, yakni orang yang menuntutnya, orang yang memintanya, orang yang ada kaitan permasalahan hukum dengannya. Au ila majlisil hukmi, atau dia menjamin untuk dihadirkan ke majelis hukum, au nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Ya, jadi inilah inti dari pembahasan al-kafalah, di mana al-kafalah ya memberi jaminan dalam hal menjamin untuk dihadirkannya badan seseorang, tubuh seseorang, jiwa seseorang. Jadi tidak berkaitan dengan masalah memberi jaminan kepada tanggung jawabnya, apakah dia memiliki hutang atau yang semisalnya. Sebab itu kaitannya nanti dengan permasalahan yang berikutnya, yaitu masalah al-dhaman yang akan kita jelaskan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu hafizakumullah.